Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, azani wa sakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab syarah ad-durusul muhimmah li'amatil ummah, yang mana terakhir kita ambil adalah masih berada pada penjelasan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tercantum di dalam surat Al-Asr, yaitu tentang keberadaan hukum asal manusia di dalam kehidupannya sehari-hari, yaitu dalam keadaan rugi, kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala kecualikan dari kalangan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal amalan saleh dan orang-orang yang saling mewasiati atau saling nasihat-menasihati, baik dalam kesabaran maupun dalam kebenaran. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala al-mu'allifu asabahullah innal insana lafi khusrin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya semua manusia sungguh dalam keadaan rugi. Hadza jawabul qasam, ini adalah jawab daripada sumpah, karena sebelumnya ada sumpah wawu qasam wal asri. Wawunya wawu apa? Wawu qasam, wawu yang fungsinya untuk bersumpah. Kemarin sudah kami sebutkan tiga huruf yang memang digunakan untuk sumpah. Tiga huruf tersebut apa saja? Wawu, ba, ta. Nah, wallahi, wabillahi, watallahi. Adapun selain itu tidak diperbolehkan. Jadi tiga huruf tersebut memang terkenal dengan huruf lokasan, huruf-huruf yang dipakai untuk apa? Sumpah. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Al-khusr wal khusran, makna al-khusr wal khusran an-nuqsanu wa dhahabu ra'sil mal. Jadi yang dimaknakan dengan al-khusr wal khusran itu adalah berkurangnya dan hilangnya modal utama hartanya. Paham ya? Jadi hilang, na barakallahu fikum, sumber hartanya, modal hartanya hilang. Itu dikatakan khusran, bangkrut atau rugi. Jadi kalau orang tanam modal, dan kalau misalkan tanam modal kemudian harta yang dia tanamkan tadi kok hilang, hangus, kan bangkrut. Seperti itu maksudnya. Itu dipermisalkan makna al-khusr wal khusran. Wal makna, naun makna di sini anna kulla insanin fil matajir wal masai sarat al a'mar fi a'mal ad dunya la fi sarf al a'mar fil a'mal fi a'mal ad dunya la fi naqsin wa dhalalin 'anil haqqi hatta yamut. Maksudnya, maknanya adalah sesungguhnya setiap manusia di dalam usaha-usahanya, perdagangan-perdagangannya dan usaha-usahanya, yaitu dia mencurahkan, mengeluarkan umur-umurnya, menggunakan umur-umurnya di dalam amalan-amalan dunia, maksudnya pekerjaan-pekerjaan dunia, lafi naqsin, sungguh dia dalam keadaan apa? Kurang. Wa dhalalin, dan juga sesat, anil haqqi, tersesat dari kebenaran, hatta yamut, sampai dia meninggal dunia. Ini hukum asalnya. Hukum asalnya seperti itu. Jadi dia rugi, bangkrut. Nah, barakallahu fikum, berpaling dari al-haq, tersesat dari jalan yang lurus, itu hukum asalnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Allah taala berfirman, kecuali orang-orang yang mereka beriman dan beramal amalan saleh. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimatullah alaih, beliau menjadikan surat Al-Asr ini, nah, terutama pada ayat yang sudah kita sebutkan tadi, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, beliau jadikan dalil untuk apa? Untuk bahwasannya empat perkara yang harus diketahui oleh seorang muslim maupun muslimah. Pertama, al-ilmu. Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Kan itu. Pertama ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam ini beserta dalil-dalilnya. Yang kedua apa? Al-amalu bih, beramal dengannya. Yang ketiga, ad-da'watu ilaih, di awal-awal usul salatan. Ya kan? Naam, i'lam rahimakallah annahu yajibu 'alan yajibu 'alaina ta'allumu arba'i masailah. Al-ula al-ilm wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyi wa ma'rifatud din Islam bil adillah. Ats-tsaniyah al-amalu bih. Yang kedua, beramal dengannya. Beramal dengan ilmu tersebut. Yang ketiga apa? Ad-da'watu ilaihi, berdakwah di atas ilmu yang sudah dia miliki dan dia amalkan tadi. Kemudian yang terakhir, yang keempat apa? As-sabru 'alal adzafi, bersabar di atas apa? Gangguan dan rintangan yang dia jumpai di dalam berdakwah. Mafhum. Akhirnya beliau berdalilkan dengan apa? Surat Al-Asr ini. Wal 'asr, ya enggak? Innal insana lafi khusril. Syahidnya yang beliau sebutkan adalah apa? Yang untuk menjadi syahid dari empat perkara tadi, illal ladzina amanu. Amanu dalil itu apa? Ilmu. Kenapa? Li'annal iman la yatim illa bi'ilmi. Karena iman enggak akan sempurna kecuali dengan apa? Ilmu. Oleh karena itu al-iman di situ, nah barakallahu fikum, maksudnya ada dalil untuk ilmu. Mahum salah ya. Kemudian dalil untuk amal mana? Na'am wa amil salihah. Dalil untuk na'am da'wah mana? Wa tawasaw bil haq. Dalil untuk sabar mana? Wa tawasaw bis sabar. Mahum salah ya. Ayo na'am, kita lihat berikutnya. Illa alladhina amanu wa amilu salihat ay jama'u bainal imani wal amalis salih. Yaitu orang-orang yang mereka mengumpulkan antara iman dan amalan salih. Ini yang dikecualikan. Jadi semua hukum asalnya rugi, bangkrut, kecuali orang-orang yang mereka mengumpulkan antara iman dan amalan saleh. Fa innahum fi ribhin la fi khusrin. Maka sesungguhnya mereka berada di dalam keberuntungan. Ribh, keberuntungan. Perhatikan baik-baik. Ayana barakallahu fikum, berada di dalam keberuntungan. La fi khusrin, tidak di dalam kerugian. Bayangkan itu. Menunjukkan bahwasanya apa? Ini termasuk kriteria dan juga sifat orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Li'annahum aminu lil akhirah walam tushghiluhum a'malud dunya. Dikarenakan mereka beramal untuk akhirat dan tidak menyibukkan mereka pekerjaan-pekerjaan dunia. Naam, anha maksudnya bagaimana? Pekerjaan-pekerjaan dunia tidak menyibukkan mereka dari mengingat dan beramal untuk akhirat. Maksudnya bagaimana? Kita boleh kerja untuk dunia, enggak masalah. Cuman jangan sampai pekerjaan yang kita lakukan itu melalaikan akhirat, itu aja. Karena banyak orang-orang kalau sudah terjun, nah barakallahu fikum, terfitnah dengan dunia, senang dengan dunia, biasanya mereka mengabaikan akhiratnya. Paham ya? Karena apa? Karena mereka mengejar dunia, mengejar harta. Paham ya? Nah barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Jadi kita harus senantiasa bisa mengendalikan diri dan juga menjaga serta nah barakallahu fikum, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini, nah masya Allah, kata beliau, dikarenakan mereka beramal untuk akhirat dan pekerjaan-pekerjaan dunia mereka tidak sampai nah membuat sibuk kemudian melalaikan akhiratnya. Wa yadkhulu tahta hadza al-istisna, dan masuk di bawah pengecualian ini kullu mu'minin wa mu'minatin, setiap orang mukmin lelaki maupun wanita. Di sini kalau anda perhatikan lafadznya mudzakkar atau tidak? Mudzakkar, tapi perempuan juga masuk. Bukan berarti yang dikecualikan cuma laki-laki saja. Kan illal ladzina amanu, ya enggak? Lafaznya laki-laki. Lafaznya mudzakkar, perhatikan. Nah, tapi apa? Masuk juga di situ laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu kalau ada dalil, dalil kalau seandainya dalilnya itu memang lafaznya untuk mudzakkar, terkadang digunakan untuk perempuan juga. Paham ya? Kecuali yang dikecualikan. Seperti yang khusus untuk perempuan, enggak masuk padanya laki-laki. Paham maksudnya ya? Seperti qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, laki-laki. Yang untuk perempuan ada sendiri. Wa qul lil mu'minati yaghudna absarihinna wa yahfazna furujahun, gitu ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Itu lafadznya ya. Wa qul lil mu'minati yaghudna absarahunna ya wa qul lil mu'minati yaghudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Seperti itu ya. Jadi kalau yang untuk muannas ada sendiri, untuk mudzakkar ada sendiri. Tapi kalau hukum global, kalau lafadznya perintahnya itu untuk lafadznya mudzakkar itu biasanya perempuan juga masuk di situ. Paham soalnya ya? Naam. Jadi jangan sampai itu kan hanya laki-laki. Kalau perempuan enggak masuk, kita katakan kembali hukum asal umum selama tidak ada pengecualian. Naam. Fa inna lafdha 'amun la yakhruj 'anhu ahadun mimman yatasawwi al-iman wal 'amal shalih. Karena lafadznya umum, tidak ada seorang pun yang keluar dari lafaz tersebut dari kalangan orang-orang yang apa barakallahu fikum tersifati dengan sifat iman dan amal saleh. Siapapun orangnya, laki-laki atau perempuan masuk di situ. Masuk dalam pengecualian tersebut. Mahfum salah ya. Berikutnya, wa tawasau bil haqqi, dan mereka adalah orang-orang yang saling wasiat-wasiati dengan kebenaran. Perhatikan baik-baik ya. Saling wasiat-wasiati dengan kebenaran. Ai wasa ba'duhum ba'da bil haqqi alladhi na'am yahiqul qiyam bih. Artinya apa? Artinya sebagian mereka saling wasiat, saling berwasiat kepada sebagian yang lainnya dengan kebenaran yang apa? Yang memang berhak dan diharuskan untuk dia mengerjakan atau mengamalkannya. Wa huwal imanu billahi wahdah, yaitu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala semata, wal qiyam bima syara'ahu Allah wa ijtinabu ma naha anhu. Yang dan juga apa? Al-qiyam itu mengerjakan, melaksanakan, menegakkan apa yang Allah Ta'ala syariatkan dan menjauhi perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang darinya. Mohon salah ya. Ini termasuk apa? Konsekuensi daripada al-iman. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azdani azakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Berikutnya, wa tawasaw bis sabr. Dan mereka adalah orang-orang yang saling na'am wasiyati dalam dengan apa? Kesabaran. Na'am saling wasiyati, na'am saling mewasiatkan atau saling nasihat menasihati dengan kesabaran. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ai bisabri an 'asillah subhanahu wa sabr 'ala fara'idihi wa sabr 'ala aqdarihi al-mu'limah. Perhatikan baik-baik ini biar nanti enggak gagal paham ya. Jadi maksudnya bersabar di sini, bersabar di atas tiga keadaan. Bersabar dari tiga keadaan. Bersabar dengan tiga perkara. Yang pertama, bersabar an ma'asillahi subhanahu wa ta'ala. Bersabar dari berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan di atas, tapi dari. Karena kalau antum artikan di atas maksiat, berarti berbuat maksiat. Tapi bersabar dari apa? Berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon salah ya. Jadi kalau yang seperti itu perlu diperhatikan baik-baik. Nah. Yang berikutnya, wasabr ala fara'idih. Dan bersabar untuk apa? Senantiasa di atas perkara-perkara yang Allah telah wajibkan. Maksudnya mengerjakan. Paham maksudnya? Jadi nanti antum jangan keliru ngartikannya as-sabru ala maksiatillah, itu keliru. Wi as-sabru an ma'asillah. As-sabru na'am an maksiatillah ya azza wa jal. Nah, bersabar dari apa? Dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak melakukan kemaksiatan. Na'am. Yang ketiga, wasabr ala aqdarihi al-mu'limah, dan bersabar di atas takdir-takdir dan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala al-mu'limah yang terasa menyakitkan. Karena terkadang takdir Allah Subhanahu wa taala sudah kita lewati, ada dua jenis. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Takdir yang buruk itu dinisbahkan kepada siapa? Zat yang ditakdirkan. Bukan dinisbahkan kepada zat yang menakdirkan. Ingat-ingat itu ya. Nah, barakallahu fikum. Adapun takdir Allah Subhanahu wa taala ditinjau dari zat yang menakdirkan semuanya apa? Semuanya adalah baik. Semuanya baik. Karena di balik itu ada hikmah, itu ingat baik-baik itu ya. Adapun kalau takdir Allah Subhanahu wa taala dinisbahkan kepada orang yang ditakdirkan, itu bisa jadi buruk atau baik. Contohnya, ada orang takdirkan dalam keadaan buta. Dalam keadaan nah barakallahu fikum kakinya satu misalkan. Dalam keadaan tangannya patah misalkan. Itu menurut orang yang takdirkan jelek atau tidak? Jelek enggak? Menurut orang yang takdirkan jelek enggak? Jelek. Kurang. Paham ya? Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala semuanya bagus, karena di balik itu ada apa? Hikmah. Nah, itu perlu diperhatikan baik-baik. Jangan berarti Allah taala menciptakan takdir yang baik buruk, kita katakan na'am. Semua takdir ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, hatta kejelekan yang ada ini pun ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berlindung dari makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang jelek, ya kan? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Dan juga berlindung dari semua kejelekan apa yang Allah telah ciptakan. Mahum salah ya? Naam, jangan sampai keliru. Ewa. Kemudian berikutnya beliau menyebutkan wa fi ja'li tawasib as-sabr qarinan li tawasib al-haq dalilun 'ala 'azimi qadrihi wa fakhamati syarafihi wa mazidi thawabi as-sabirin 'ala ma yahiqqu as-sabr 'alaihi innallaha ma'as sabirin. Artinya, dan di sini dijadikan saling mewasiati atau saling menasihatkan dengan kesabaran, digabungkan dengan apa? Saling nasihat menasihati dengan kebenaran. Ini menunjukkan dalil bahwasanya apa? Agungnya kedudukan kesabaran dan al-haq tersebut, dan juga besarnya kemuliaan al-haq dan juga as-sabr tersebut, dan juga tambahnya, dan ada tambahan pahala bagi orang yang bersabar di atas perkara-perkara yang dia memang wajib untuk bersabar di atasnya. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Jadi ingat-ingat ya. Jadi as-sabru na'am barakallahu fikum murrun kasmi madzaqatuhu lakin awaqibuhu ahla minal asali. Jadi kesabaran itu yang pahit rasanya, tapi hasilnya lebih manis daripada madu barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu kita senantiasa memotivasi diri kita untuk bersabar dalam semua keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal, contohnya. Karena yang namanya perkaranya seorang mukmin semuanya baik. Perkaranya orang mukmin semuanya baik semuanya. Cuman orang terkadang enggak merasa, enggak berpikir, enggak memperhatikan. Karena sudah kita lewati hadisnya siapa itu? Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, Abi Yahya ya. Naam barakallahu fikum, rawahu Muslimun. Rasulullah menyatakan ajaban li amril mukmin inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mukmin. Apa artinya? Alangkah indahnya, alangkah menakjubkannya perkaranya seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusan orang mukmin adalah kebaikan semuanya, dan itu semuanya tidak dimiliki kecuali apa? Hanya orang mukmin saja yang memilikinya. Nah, selain orang mukmin enggak bisa menilai, tidak bisa juga apa? Barakallahu fikum merenungi atau memperhatikan kadarnya. Apa lafadznya? In asabathu sarra syakara fa kana khairan lah wa in asabathu dharra sabara insyaallah fa kana khairan lah. Naam, artinya apa? Apabila seorang mukmin tersebut mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kemudian dia bersyukur, maka itu adalah kesabaran untuknya. Maka itu adalah apa? Kesabaran untuknya. Nah, maka itu adalah apa? Kebaikan untuknya. Dan barang siapa yang dia itu ditimpa sebuah musibah, petaka, ujian, kemudian dia bersabar, maka itu adalah kebaikan untuknya juga. Mau salah ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi kesabaran terbagi menjadi tiga. Apa saja? Wallah alam kita aja, karena gak nyatat. Namanya Allah Ustaz. Jadi kesabaran enam dalam tiga perkara, apa saja? Bersabar dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, apa? Bersabar di atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, yang ketiga apa? Antum? Sudah. Yang ketiga? Naam. Itu antum ingat-ingat baik-baik, ngambil yang simpel aja. Bersabar di atas ketaatan kepada Allah, bersabar di atas apa? Takdir Allah, bersabar dari berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah sekali kan dihafal. Naam, jadi simpelnya aja. As-sabru ala ta'atillah, as-sabru ala qadarillah, as-sabru an maharimillah. Paham ya? As-sabru an maharimillah. Itu penting sekali barakallahu fikum, karena faedah itu memang seperti itu. Jadi diulang-ulang terus. Kullama takarrar takarrar. Semakin diulang-ulang dalam sebuah ilmu, niscaya akan semakin menetap dan melekat. Naam, kita ambil dikit lagi. Munasabatuha lima qablaha. Kecocokan dan kesesuaian surat Al-Asr ini dengan yang sebelumnya. Sebelumnya kemarin surat apa yang kita bahas? At-Takatsur. Yang sebelumnya adalah surat apa? At-Takatsur. Nah, apa kesesuaiannya? Apa kecocokannya? Munasabahnya apa? Kita lihat. Lamma bayyana fi suratil mutaqaddimah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan pada surat yang telah lewat, annal insyighala bi umurid dunya wa tahaluk 'alaiha matmumun, bahwasannya menyibukkan diri dengan perkara-perkara dunia dan tahaluk saling binasa di atas dunia tersebut, matmumun, tercela. Berlomba-lomba saling bunuh membunuh, saling baku hantam, itu istilahnya ya, kelahi gara-gara dunia, perkara dunia tercela. Hati-hati barakallahu fikum. Kenapa? Perkara dunia itu atom santai saja sudah. Itu ingat baik-baik. Insyaallah biidznillah semuanya akan merasakannya. Paham ya? Sekarang antum bayangkan presiden, pemimpin, raja, mereka merasakan sesuatu yang tidak kita rasakan, tapi kita merasakan sesuatu yang mereka rasakan. Percaya atau tidak? Mereka makan, kita makan. Mereka minum, kita minum. Mereka senang, kita juga senang. Mereka tidur, kita juga tidur. Mereka tidak punya ilmu, tapi kita punya ilmu. Inilah yang mereka tidak merasakannya. Mana ada mereka sempat duduk majelis ilmu, kemudian semangat mencatat, kemudian menghafal hadis Arba'in Nawawiyah. Contohnya, ada gak kira-kira? Itu yang tidak mereka miliki. Tapi kita memiliki apa yang mereka miliki. Walaupun berbeda tingkatannya. Paham ya? Mau salah ya? Jadi perlu dirasakan itu dan perlu kita renungi kembali. Jadi antum gak usah, wah para raja mereka makannya. Kita juga makan. Mereka minum, masya Allah nikmat minumnya, segar, enak, mewah. Kita juga minum, walaupun air putih, tapi sama-sama minum. Kita ngerasakan ya. Mereka tidur di tempat-tempat yang enak, empuk, dan semisalnya kita juga tidur di atas kasur. Paham ya? Nah, kemudian mereka terkadang senang, bahagia. Kita juga merasakannya, tapi ilmu belum tentu mereka mendapatkannya. Oleh karena itu sebutkan dalam ungkapan yang sangat indah itu ya barakallahu fikum, lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk 'ala ma nahnu fihi min ar-rahah was-surur la jaladuna 'alaina bis-suyuf. Coba lihat cemburunya mereka, irinya mereka. Kalau seandainya para raja dan anak-anak para raja mengetahui keadaan kita tenang, tentram, senang dan ilmu, niscaya mereka akan apa? Mencambuk kita dengan pedang. Karena iri, kok kalian santai-santai saja sih? Di sana di Jakarta tuh panas cuacanya, hujan pun panas, kata mereka gitu. Musim hujan pun panas, demo terus katanya. Kok kalian santai-santai di masjid cuma belajar, qala Allah, qala Rasul. Nah, ini yang bikin mereka iri. Mana ada kita sekarang misalkan ikut berbondong-bondong demo ke Jakarta, enggak ada Ahlussunnah. Lah maksudnya ya, tapi mereka panas terus. Karena mereka apa? Tidak diiringi dengan ilmu tadi. Mereka tidak diiringi dengan apa? Ilmu, sehingga walaupun musim hujan pun terasa panas cuaca. Tapi kalau Ahlussunnah walhamdulillah, musim panas terasa dingin. Musim dingin terkadang hangat. Paham ya? Seperti itu. Intinya apa? Tidak seperti yang mereka rasakan. Ini sekedar hiburan bahwasanya antum dan kita semuanya tidak perlu memandang dalam masalah dunia orang yang di atas kita. Kita sudah mendapatkan apa yang mereka dapatkan, tapi belum tentu mereka mendapatkan sesuatu yang kita dapatkan. Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Berikutnya dikit lagi kata beliau, arada an yubayyana fi hadhihi surah. Allah taala ingin menjelaskan di dalam surat ini ma yajibu al-istighal bihi, yaitu apa saja yang wajib seseorang menyibukkan dengannya, minal iman billah wal amal salih, berupa beriman kepada Allah, beramal amalan saleh, wattawasi bil haq, wattawasi bis sabr, dan juga saling wasiat mewasiati dengan kebenaran, dan juga saling wasiat mewasiati dengan kesabaran. Lima fi dzalika min khairin lil fardi wal mujtama', dikarenakan di dalamnya terkandung apa? Kebaikan untuk per individu dan juga mujtama', yaitu masyarakat. Karena kebaikan individu, kebaikan masyarakat tergantung dengan apa tadi? Keimanan kepada Allah Ta'ala dan juga amalan saleh, dan juga saling nasihat menasehati dengan kebenaran, dan juga nasihat menasehati dengan al-haq. Na barakallahu fikum wa hafidhakumullah, nasallahu salamat al-afiyah wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yuafiqana wa iyyakum lima yuhibuhu allahu wa yardah innahu waliyu dhalik wal qadiru alaih walhamdulillah rabbil alamin.